saudaraku, tiba saatnya Karang Geneng bergoyang. Aktor kondang Jawa Timur, asli kelahiran Kota Budak Gresik, yang punya suara merdu tentunya, Gary Mahesa New Palapa. Selamat malam semuanya, teman. Bareng New Palapa. Spesial buat anak-anak semuanya. Dan juga buat para sahabat-sahabatku. Kita wayang lagi, Mas Bos. Asik. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Engkaulah sayang mutiara hidupku. Engkaulah sayang mutiara hatiku. Besarnya gunung tak sebesar cintaku. Sedalam cintaku padamu. sulitmu. Engkaulah sayang mutiara hidupku, engkaulah sayang permatanya hatiku. Dalam lautan tak sedalam